إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita untuk membaca syarah Kitabul Kaba'ir di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masih dalam bab zikr qaswatil qalb, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari Syekh Hafidzullah Ta'ala yang menjelaskan bahwasanya maksud tujuan dari bab ini adalah memberikan peringatan dari perkara-perkara yang menjadikan sebab kerasnya hati, dan ajarkan untuk mengambil sebab-sebab yang bisa melembutkan, melunakkan hati. Yang mana di antara yang terbesar dari sebab tersebut, kata beliau, yaitu dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan disertai mentadaburinya, dan menghadirkan hati. Maka dengan seseorang baca Al-Quranul Karim dengan mentadaburinya, ini adalah merupakan sebab, di antara sebab-sebab yang akan melunakkan dan melembutkan hati. Yang kemudian setelah itu beliau hafizallahu ta'ala mengatakan, wa min asbabi qaswatil qalbi, dan termasuk di antara sebab-sebab yang mengeraskan hati, naqdul mitsaqi ma'allahi jalla wa ala, membatalkan perjanjian bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Alam a'ahad ilaikum, alam amurakum. Ya, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, mewasiatkan kepada kalian, melalui lisan-lisan rasul-rasulnya. Wahai Bani Adam, alla ta'budu syaitan. Naam. Dikatakan sebagian ahli tafsir, ala ta'budu syaitan, yaitu ala tuti'u syaitan. Jangan kalian itu mentaati syaitan. Ya. Karena mentaati selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengisi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan bentuk dari ibadah. Ya. Kepada yang dia taati tersebut dalam mengisi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah asal maknanya itu adalah at-tadzallul wal khudu'. Ya. Tunduk dan merendahkan diri. Sehingga ketika dia mentaatinya dalam misi perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Ini merupakan bentuk peribadahan dia ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian wahai bani Adam untuk tidak beribadah kepada syaitan, tidak mentaati syaitan? Naam. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka ini taubat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang mengikuti mentaati syaitan dari kalangan manusia ini. Ya, dalam keadaan syaitan adalah musuh yang nyata bagi mereka. Ya. Mentaati mengikuti syaitan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka. Naam. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172 yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka. Naam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian terhadap jiwa-jiwa mereka. Seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian?" Qalu bala. Maka mereka pun menjawab, "Benar. Engkau adalah Rabb kami. Syahiduna, kami mempersaksikan hal itu." Nah, dan Allah Subhanahu wa taala melakukannya demikian sebut, antaqulu yaumal qiyamah innakunna an hadza ghafilin, agar supaya nanti kalian pada hari kiamat, na'am, ya, tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah, lalai terhadap ya yang demikian itu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada bani Adam ya, agar supaya mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Naam. Yang barang siapa beribadah kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah membatalkan ataukah mengisi perjanjian tersebut. Maka kata beliau hafidzallahu taala, fallahu qad akhadha al-mitsaq 'ala bani adam wa hum fi aslabi abaihim bi an istakhraja dzurriyyata adam kadzur. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada bani Adam dalam keadaan mereka masih pada tulang sulbi bapak-bapak mereka, dengan mengeluarkan keturunan bani Adam tersebut seperti dzur, semut. Tsumma akhadha 'alaihimul mitsaq an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada mereka untuk hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Faman abada ghairallah faqad khana hadzal 'ahd. Maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka sungguh berarti dia telah berkhianat terhadap perjanjian ini. Wa akhlafa hadzal mitsaq, dan dia tidak menepati perjanjian ini. ya telah menyisihinya. Naam. Yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ukubah akibat dari perbuatan ya mereka ketika melanggar perjanjian tersebut. Ya, di antaranya dengan Allah akan menjadikan hati-hati mereka menjadi hati yang keras. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah taala. Wa hadza kama dzakara Allah an bani Israil, dan ini sebagaimana yang Allah sebutkan tentang Bani Israil. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atna minhum 12 naqiba." Wa qala Allah, "Inni ma'akum la in aqamtum shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqrabtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha anhar." Tsumma qala ba'daha, "Fa bima naqdihim mitsaqahum." Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israel, ya Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-12 sampai ke-13 yang artinya, "Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Wa ba'atna minhum 12 naqiba." Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku bersama kalian. La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli." Dan sungguh jika kalian menegakkan sholat, menunaikan zakat dan beriman kepada rasul-rasulku, wa azartumuhum wa aqrabtumullah qardan hasana, ya, dan kalian itu membantunya, membantu rasul-rasul tersebut, dan kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kalian ke dalam surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika, na'am, minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Na'am. Ya. Maka barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, maka sesungguhnya ia telah tersat dari jalan yang lurus. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, "Fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'anna qulubahum qasiyah." Ya. Karena mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ukubah kepada mereka. Di antaranya la'annahum, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. "Wa ja'anna qulubam qasiyah," dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati mereka itu keras. Nah, "Wa bisababi hadzin naqdhu hasra lahum amran," maka dengan sebab mereka membatalkan perjanjian ini, kata beliau hamdallahu taala, mereka pun mendapatkan ukubah. Ya, dua hal dalam hal ini kata beliau. Al-awwal annallaha la'anahum. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, yakni taradahum wa ab'adahum min rahmati. Allah mengusir mereka, menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadza awwalu uqubati naqdihim. Naqdihim mitsaqahum annallaha la'anahum. Ini awal uqubah atas pembatalan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ukubah kepada mereka, yaitu Allah melaknat mereka, mengusir, menjauhkan mereka dari rahmatnya. Fal kufar Bani Israel mal'aunun, maka mereka orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel ada orang-orang yang dilaknat. Qala ta'ala lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-78, telah dilaknat mereka orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Nah, amal mu'minuna minhum fahum salihun waqad atnallahu alaihim, adapun orang-orang yang beriman dari kalangan mereka, maka mereka adalah orang-orang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, faqalu faqala laisu sawaa. Tidaklah sama mereka itu. Na'am. Wa hadza fi raddun 'ala alladziina yaqulun la tal'anul yahud wan nasara. Ini di dalamnya terdapat bantahan kepada orang-orang yang mengatakan jangan kalian itu melaknat orang-orang Yahud, orang-orang Nasara. Ya. Maka ayat ini menjelaskan bantahan kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka. Bagaimana mereka mengatakan jangan kalian melaknat orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, padahal Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka. Ya. Maka kata beliau, "Hadza fi raddun 'ala alladziina yaqulun la tal'anul yahud wan nasara." Maka di dalamnya terdapat bantahan kepada orang-orang Yahud. Kepada orang-orang yang mengatakan jangan kalian melaknat orang-orang Yahud, orang-orang Nasara. Ma'annahu subhanah kana qad la'anahum min qabl. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka sebelumnya. Faqala fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'anna qulubam qasiyah. Maka dengan sebab mereka membatalkan perjanjiannya, ya, Allah Subhanahu wa taala pun melaknat mereka. Dan Allah menjadikan hati-hati mereka hati yang keras. Fa bisababi naqdihim al'ahda ma'allahi qasat qulubuhum, maka dengan sebab mereka membatalkan perjanjian bersama Allah, hati mereka itu menjadi keras. Walau annahum wafau bil ahdi ma'allah lalanat qulubuhum, dan sekiranya mereka menyempurnakan perjanjian dengan Allah, niscaya akan lembut lunak hati-hati mereka. Wa hadza laisa khassan bi Bani Israil, dan tentunya ini bukanlah secara khusus untuk mereka, ya, orang-orang dari kalangan Bani Israil. Wa inna ma huwa yasmanu kullaman fa'ala fi'lahum minal muslimina wa ghairihim, akan tapi ini mencakup setiap orang yang berbuat sebagaimana perbuatan mereka Bani Israil tersebut, baik itu dari kalangan kaum muslimin dan selain mereka, manakala mereka membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mau menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, na'am, maka mereka pun akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh Bani Israil tersebut, ya. Naam. Di antara ukubahnya akan dijadikan hati-hati mereka hati yang keras. Wa tsani minal amray, dan yang kedua dari dua perkara tersebut, annahu ta'ala ja'ala qulubam qasiyah. Ya. Ukubah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka hati yang keras. Faqala wa ja'alna qulubam qasiyah yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Dan kami menjadikan hati-hati mereka itu keras. Mereka itu merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Fala yata'idhuna bimau'idhatin lighinadu qulubihim wa qasawatihim wa huwa yuwarithu qaswatal qalb. Maka mereka tidak bisa mengambil, tidak menerima nasihat dari suatu nasihat yang sampai kepada mereka disebabkan karena tebal kerasnya hati-hati mereka. Maka, na'am, membatalkan perjanjian itu akan wariskan kerasnya hati. Na'am. Ini merupakan di antara sebab dari sebab-sebab yang bisa menyebabkan kerasnya hati, yaitu membatalkan perjanjian bersama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula, ya, termasuk sebab terbesar pula yang akan menjadikan sebab kerasnya hati berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebab terbesar di antara sebab terbesar pula yang bisa menyebabkan lunak lembutnya hati Ketika seorang hamba tersebut menerima perintah-perintah Allah, mengamalkannya, menjauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, wa idza ma'unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhi imana fa'amal ladzina amanu fazadadhum imana wahum yastabsirun wa'amal ladzina fi kulubihim maradun fazadadhum rijasan ila rijasihim wa matuhum kafirun. Hingga sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma'unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'dhin hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini berfirman yang artinya, dan ketika diturunkan suatu surat kepada mereka, maka di antara mereka, ini dari kalangan orang-orang munafik, ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang akan bertambah dengan turunnya surat ini, bertambah keimanannya? Fa'amal ladzina amanu fazadadhum imana wa hum yastabsirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan semakin bertambah keimanan mereka. Dan mereka merasa gembira. Surat yang diturunkan kepada mereka yang berisikan perintah-perintah, larangan-larangan, ya perintah mereka akan menjalankan, larangan mereka akan meninggalkan, kalau itu berupa berita-berita maka mereka akan membenarkannya. Bagi orang-orang yang beriman, maka turunnya surat ini semakin menambahkan keimanan mereka. Mereka akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerima perintah tersebut, mengamalkannya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang diberitakan di dalamnya. Ini orang-orang beriman. Maka akan bertambah dengan turunnya surat tersebut. Dan mereka merasa gembira, senang dengannya. Naam. Wa amal ladzina fi qulubihim maradun fazadadhum rijasan ila rijasihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya mereka itu ada penyakit, maka dengan turunnya surat tersebut justru semakin menambahkan kepada mereka rijasan ila rijasihim. Ya, menambahkan penyakit yang sudah ada pada mereka, semakin bertambah penyakitnya. Menambahkan keraguan yang sudah ada pada mereka, bertambah keraguannya. Menambahkan kekufuran yang sudah ada pada mereka, semakin bertambah kekufurannya. Ini kondisi keadaan yang dalam hati mereka itu ada penyakit. Justru semakin menambahkan penyakit yang sudah ada dalam hati mereka. Menambahkan keraguan yang sudah ada pada mereka. Menambahkan kekufuran yang sudah ada pada mereka. Dengan sebab turunnya tersebut. Ya, wa matu wa hum kafirun, dan mereka pun meninggal dalam keadaan kafir waliyadzubillah. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma'unzilat surah, dan ketika diturunkan suatu surat, nadara ba'du min ba'din hal yaraku min ahadin thumma sarafu. Ya, maka sebagian mereka dari kan orang-orang munafik tersebut melihat kepada sebagian yang mereka, sebagian yang lainnya, sambil mengatakan, apakah ada seseorang dari kalangan kaum muslimin yang melihat kalian? Ya, untuk memastikan ketika mereka hendak meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak diketahui oleh kaum muslimin. Yang kemudian mereka pergi. Naam, sarafallahu qulubahum. Maka Allah Subhanahu wa taala pun palingkan hati mereka. Naam. Disebabkan karena mereka ya, orang yang tidak memahami. Naam. Dengan sebab berpalingnya seorang dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula larang-larang Allah. Menjadikan hati-hati mereka itu keras. Hati mereka menjadi mati. Nah, ya. Barakallahu fiik. Sebagaimana ketika seorang itu menerima al-haq, menerima kebenaran, mengamalkannya, menjadikan sebab hidayah ya terhadap hati, menjadikan sebab keimanan hati, menjadikan sebab lunaknya hati. Naam. Ya. Berbeda dengan sebaliknya ketika seorang menolak kebenaran. Ya, tidak mengamalkan, menjadi sebab menyimpangnya hati, menjadikan sebab ya kerasnya hati. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharahum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, wa nuqallibu afidatahum, dan kami palingkan hati mereka. Demikian pula penglihatan-penglihatan mereka, sebagaimana mereka belum beriman kepada Al-Quran pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka, Allah biarkan mereka berkelimang dalam kesesatan. Naam. Ya. Ketika mereka menolak kebenaran, tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Naam. Ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ya, palingkan hati mereka. Jadikan hati mereka hati yang menyimpang. Hati yang jauh dari petunjuk. Naam. Ketika mereka tidak mau menerima al-haq, ketika al-haq tersebut datang kepada mereka, ketika hujah tersebut sampai kepada mereka, mereka pun akhirnya terhalang ya dari keimanan, terhalang dari taufik untuk menempuh jalan yang lurus, yang tentunya adalah merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Naam, ya, tatkala mereka naam berbuat dosa terhadap diri mereka sendiri, di saat Allah membukakan pintu kepada mereka, ya, pintu-pintu kebaikan, tapi mereka tidak mau untuk masuk di dalamnya. Ketika Allah jelaskan kepada mereka jalan, ya, petunjuk, jalan kebenaran, mereka tidak mau menempuhnya. Ya, maka ketika mereka naam tidak mendapatkan taufik, Allah jadikan hati mereka hati yang menyimpang, hati yang keras, yang tidak bermanfaat baginya nasihat, peringatan. Ya, itu sesuai dengan kondisi keadaan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang ketika dibukakan pintu bagi mereka, mereka tidak mau masuk. Ketika dijelaskan kepada mereka, ya, kebenaran, mereka tidak mau menerima dan mengamalkannya. Nah, maka termasuk di antara sebab terbesar pula yang menjadikan kerasnya hati ketika seorang itu berpaling dari perintah-perintah Allah, berpaling dari kebenaran, tidak mau menerimanya, tidak mau mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Bismillah ta'ala. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.